Jika makmum masbuk untuk tahiyat akhir, duduknya mengikuti imam atau iftirash? Untuk tasyahud akhir, ini menunjukkan bahwa masbuknya di salat yang punya dua tasyahud. Ini masalah para ulama yang memfatwakannya. Ada yang sebagian dari para ulama kita mengatakan duduknya duduk iftirash, dan sebagian para ulama kita yang mengatakan duduknya duduk tawarruk. Para ulama yang mengatakan bahwa duduknya duduk tawarruk, mereka mengambil zahir dari nas, innama ju'ilal imamu liutamma bih, sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan dari para ulama yang mengatakan duduknya iftirash, mereka menganggap bahwa yang dikatakan atau maksud dari hadis innama ju'ilal imamu liutamma bih, sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, itu dalam perkara-perkara yang zahir, dalam perkara-perkara yang zahir dan nampak. Yang zahir itu imam duduk, itu zahir. Duduknya bagaimana, tawarruk atau iftirash, kita tidak tahu duduknya bagaimana. Itu tidak zahir. Karena dia tidak zahir, tidak wajib diikuti di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu Syekh Munawwil, pendapat beliau rahimahullah, duduknya duduk iftirash. Juga Syekh Ubaid Al-Jadiri, pendapat beliau, duduknya duduk iftirash. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Iya. Wallahu ta'ala alam.